السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله سلام puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsir Muyassar juz yang pertama surah Al-Baqarah, dan kemarin terakhir kita sudah sampai ke ayat tiga puluh tujuh kemarin ya. Oh, 38 malah. Berarti sekarang 39 ya. Baik. Ya, silakan Pak Edi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Wa huruf diartikan dulu ya. Walladzina, dan orang-orang yang kafaru, mereka telah kafir, wa kadzabu, dan telah berdusta dengan ayat kami, ulaika, mereka itu ashabun nar, mereka itu penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka di dalamnya akan kekal selamanya. Wa huruf atof alladzina isim mausul sebagai mubtada, kafaru fi'il madzi, domirnya wawu, kafaru sebagai dibilang domirnya apa? Failnya. Fa'ilnya, fa'ilnya wawu, kafaru sebagai khobar mubtada, wa kadzabu wa huruf atof. Bukan Pak, khobarnya bukan kafaru. Ini kafaru mah belum. Bukan khobarnya. Belum belum khobar ya. Walladzina kafaru wa kadzabu wa, dan huruf atof, kadzabu fi'il madhi, domirnya wawu, bi ayatina, bukan domirnya Pak, wawunya fa'ilnya. Iya, wawunya fa'ilnya. Bi ayatina jar majrur, ulaika isim ayatina, bi ayatin jar majrur, kalau naknya mudhafilah. Iya, bi ayati jar majrur, na sebagai mudhafilah dari ayati, ulaika isim isyara sebagai mubtada, sebagai mubtada, ashabun nar sebagai ashabun nar mudhof ilaih, ashabu khobar, ashabu khobar anari mudhof ilaih. Oh, ashabu sebagai khobar dari mubtada, anari mudhof ilaih, hum fiha khalidun, hum domir sebagai dia mubtada, fiha jar majrur, khaliduna isim fa'il sebagai khobar daripada hum. Hum kan tadi mubtada, khalidun khobar ya. Nah, ya. Taip, baca tafsirnya. Oh, tafsirnya walladzina jahadu wa kadzabu bi ayatinal mam matlutan di ayatina mabluti ya wadala mabluti baik wadala wadala ili tauhidana ula wadala wadala ila wadala ila tauhidana. Oh, enggak benar-benar wadala ili karena jadi mutaf ya. Wadala ili tauhidina. Wadala ili tauhidina ulaika ladina yulazimunan naro hum fiha khaliduna la yakhrujuna minha, dan orang wala, dan orang-orang yang membantah dan berdusta terhadap ayat kami al-maqsud. Al-maqsud tadi apa ya? Yang dibaca Yo, ini baca ya. Yang dibaca dan menjadi dalil tauhid kami, ulaika mereka itu alladzina, orang-orang yang yuwalimunan nar. Yulazimun naro. Mereka akan menetap di neraka. Mereka akan menetap di dalam mereka. Di dalam neraka hum fiha, mereka di dalamnya khaliduna, kekal. La yakhrujuna minha, tidak. La, mereka akan yakhrujuna, keluar darinya. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Wa iyyakum insyaallah. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Dan orang-orang yang kufur serta mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah orang yang akan menjadi penghuni neraka. Hum فيها خالدون. Mereka kekal di dalamnya. Ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah siapkan bagi mereka neraka, ya. Mereka akan tinggal di neraka, bahkan mereka kekal di dalam neraka tersebut. Wal iyadzu billah. Nah, lanjutkan ayat yang ke-40. Ya, Ibu Dahyali, silakan. Maaf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat Tuhan, nikmatku yang telah aku berikan kepadamu. Wa'aufu bi'ahdi. Dan tunaikanlah janji. Dan tunaikanlah janjiku, janji kepadaku, ya. Janji kepadaku, aku akan penuhi janjiku kepadamu. Wa iyanya dan kepada, hanya kepadaku, kalian harus tunduk. Ya harfun nida, bani Israel, bani munada, Israel munada. Ya benar. Uzkuru fi'lun amrin, nikmati ya. Tadi dulu uzkuru itu fi'l amr, fa'ilnya mana? Filnya wau. Filnya wau, betul. Terus nikmati maf'ulun bihi. Allati itu isim mausul sebagai apa, enggak usah, isim mausul aja. Isim mausul sebagai na'at. An'amtu fi'lun madi, alaikum jar majrur. Dulu an'amtu fi'l madi, taknya fa'ilnya. Taknya fa'ilnya. Alaikum jar majrur. Wau hafu akfin, aufu fi'lun mudari. Fi ahdi jar majrur, ufi fi'lun mudhari, bi ahdi jar majrur. Dulu tadi aufu kan fi'l amr itu fa'ilnya wawnya. Nah, kalau ufi fi'l mudhari fa'ilnya apa? Anak ya. Baik, terus nah, Allah. Anak, tapi kalau nanya siapa anaknya, ya Allah. Terus bi ahdi kum jar majrur, kum mudofun ilaihi. Wa iyaya, wa iyanya apa ya, Ustaz? Iyaya ya. Dia maful bi muqaddam nih. Oh, maful bi muqaddam, bi muqaddam. Farhabun, farhabun, fahafu arfin, arhabun fi'lul amr, Ustaz. Irhabu ya fil amar, fa'ilnya. Fa'ilnya waw. Nah, terus nunnya apa itu? Nunnya itu taukid. Bukan. Ini nunnya nun wikoyah ya. Oh, nun wikoyah. Nun wikoyah. Oh, Dia bukan ada farhabuni yang, bukan farhabuni kepadaku itu, Sa. Iya, asalnya farhabuni gitu. Makanya ada nun wikoyah itu sebagai tanda bahwa di ujungnya ada yang mutakalim yang dibuang. Jadi yang mutakalimnya nanti sebagai maful bihnya. Kira topik ya. Ya, baik. Lanjut baca tafsirnya. Ya zurriyata Ya'quba uzkuru ni'matiya ni'matiya uzkuru ni'ami. Uzkuru ni'ami ni'amiya katiro katirota. Ya, alaikum. Terus. Alaikum. Waskuruli. Wa atamu. Wa'atimu wasiyati lakum bi anna tu'minu bi kitabi bi an enggak usah bi anna bi an tu'minu wa bi an tu'minu bi kitabi emang ada alifnya Bu? Hah? Emang ada alifnya ya dibaca bi kitabi? Bikitabi. Kan nggak ada alifnya. Kok ibu baca bikitabi? Iya, maksudnya apa Ustaz? Bikutubi. Iya, jamaknya ya. Bikutubi. Oh, bikutubi. Oh, harus kalau mufrad harus ada alifnya ya. Bikutubi warusuli jami'an. Wa tak malu basyarol. Bibi. Bisharo'i. Bisharul ii. Naam. Fa illam fa'altum zalika. Benar. Hah? Gimana? Bukan fa illam, fa in fa'altum zalika. Fa in fa'altum zalika utammima lakum ma wa'addatakum bihi min rahmati fid dunya wan najati fil akhirati. Wa iya ya wahda. Wahdi. Wa iya ya wahdi. Wa iya ya wahdi. Fahofuni. Wah zuru. Nikmati. Inna kottum. Al ahda. Wahdaru nikmati. Inna kottumul ahda. Inna kottumul ahda. Wakafartum bihi. Wakafartum bi. Wakafartum bi. Allah astagfirullah. Tambah-tambahin. Fokus. Wahai istri Yakub, uskuru. Ingatlah. Zuriyah itu bukan istri. Zuriyah itu keturunan. Oh, keturunan. Wahai keturunan Yakub. Terus baru istri. Ya zuriyati, wahai keturunan Yakub, uskuru, ingatlah nikmat ya Ustaz, nikmat yang banyak terhadap kalian. Kalau ni'am itu jamak ya. Jamak dari ni'mah. Jadi ingatlah nikmat-nikmatku yang banyak. Ingatlah nikmat-nikmatku yang banyak kepada kalian. Waskuruli dan bersyukurlah kalian kepadaku. Wa utammima yang telah memberikan kamu kedudukan Ustaz. Wa'atimu wasiyati. Dan sempurnakanlah wasiatku gitu. Dan sempurnakanlah wasiatku terhadapmu. Bi'an tu'minu dengan beriman. Dengan kamu beriman kepada kitab-kitab Allah. Dan Rasulnya. Dan Rasul-Rasulnya semuanya. Wa tak malu dan kerjakanlah. Bisharri'i apa Ustaz? Itu jamaknya syariah. Dan kerjakanlah syariat-syariatku. Fa'in fa'altum. Dan maka apabila kamu mengerjakan demikian, lebih utama bagi kalian. Ma wa'atukum. Enggak gitu Bu. Jadi maka jika kalian mengerjakan hal tersebut, aku akan menyempurnakan bagi kalian apa yang telah kujanjikan. Gitu. Jadi utamim itu aku sempurnakan bagi kalian. Aku akan sempurnakan bagi kalian apa yang telah aku janjikan kepada kalian dari rahmatku di dunia. Wan najati fil akhirati, dan keselamatan di akhirat. Wa iya ya wahdi, dan hanya kepada kulah fahofuni. Dan hanya kepada ku saja gitu. Dan hanya kepada ku saja. Fahofuni, maka takutlah kepadaku. Wahzaru, dan berhati-hatilah nikmati terhadap kemarahanku. In taqattum, jika kalian melanggar perjanjian, maka dan kalian kafir, kafatum bi, maka kalian menjadi kafir, gimana Ustaz? Kafatum bi. Dan kalian kufur kepadaku itu. Dan kalian kufur kepadaku. Taib ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khaira. Wa fiik jazakallahu Ustaz. طيب يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وهي بني إسرائيل, siapa itu بني إسرائيل؟ بني إسرائيل adalah ذريه يعقوب, keturunan dari Nabi Yakub alaihi salatu wasalam. Jadi keturunan dari Nabi Yakub ini namanya بني إسرائيل. Karena kita tahu bahwasannya bapak para nabi itu berpusat pada Ibrahim. Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ibrahim punya dua anak. Ada Yakub, ada Ishak. Dari Yakub inilah lahir ya Bani Israel, keturunan Bani Israel. Adapun dari Ishak, ini melahirkan ya bangsa Arab. Jadi kalau kita lihat nasab bangsa Arab itu nanti ke Ismail, ke Ishak ya. Adapun Yahudi, Bani Israel, ini bersambungnya melalui jalur Yakub alaihissalatu wassalam. Makanya salah satu yang menyebabkan kenapa Bani Israel, ya orang Yahudi, tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka hasad. Ya, nanti insya Allah kita akan menemukan ayatnya yang menjelaskan bahwa faktor yang mendorong orang Yahudi kufur, ya tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah mereka hasad, karena mereka maunya nabi terakhir itu dari Bani Israel, ya. Dari Bani Israel, dari Yahudi. Tapi ternyata ya nabi yang terakhir ternyata dari bangsa Arab yang merupakan keturunan ya Ishak atau Ismail. Nah. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, udzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ingatlah nikmatku. Ya, ingatlah nikmat-nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian. Karena Bani Israel ini termasuk ya umat yang spesial dulunya ya. Tidak dengan sekarang. Jadi dahulu Bani Israel ini termasuk umat yang spesial karena banyak nabi yang diutus kepada mereka. Ya, Musa, ya Nabi Musa alaihissalatu wassalam itu diutus kepada Bani Israel, ya. Termasuk Nabi Isa alaihissalatu wassalam, mereka pun mendakwahkan kepada Bani Israel juga. Jadi banyak sekali nabi-nabi yang diutus kepada Bani Israel. Ya, begitupun banyak juga ya kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka. Termasuk ya apa namanya Taurat ya, Tauratnya Nabi Musa ini jelas khusus untuk mereka. Kemudian Injilnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam ini pun ya Nabi Isa alaihissalam berusaha mengajak Bani Israel dan juga umat yang lain. Dan Al-Quran pun ya turun, ini pun banyak menyeru, menasihati orang Bani Israel ataupun orang Yahudi agar mereka mau beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun bersamaan dengan itu, bersamaan dengan banyaknya Nabi yang diutus kepada mereka, bersamaan dengan banyaknya kitab yang Allah turunkan kepada mereka, mereka tetap saja ya tidak mau beriman. Karena memang ini sudah sunnatullah. Ya, bahkan ya di antara tanda akhir zaman adalah orang Islam akan berperang melawan orang Yahudi. Jadi memang sudah sunnatullah bahwasanya mereka akan terus membangkang mereka akan terus menentang sampai akhir zaman. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada Bani Israel, kepada para keturunan Yahudi, agar mereka mengingat kembali nikmat yang telah Allah berikan kepada orang Yahudi. Karena nikmatnya banyak sekali. Selain Rasul dan Kitab, mereka juga beberapa kali diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dari bahaya. Misalnya ketika mereka diusir ya dari Mesir, mereka pun lari. Kemudian Allah selamatkan mereka dari kejaran Fir'aun. Dengan cara apa? Dengan cara ya Nabi Musa alaihissalam diberikan kemampuan untuk membelah lautan. Ketika Bani Israel ya telah sampai di tujuan, ya kemudian Fir'aun datang mengejar. Lalu kemudian Allah gulung Fir'aun dengan ombak tersebut sampai Fir'aun dan bala tentaranya hancur dan binasa. Ya namun, ya ternyata enggak lama setelah kejadian diselamatkannya mereka ya dari kejaran Fir'aun, mereka kembali kufur. Mereka kembali melakukan kesyirikan. Jadi memang ya kalau kita baca nanti surah Al-Baqarah ini banyak bicara tentang kisah-kisah Bani Israel bersama nabi-nabi mereka. Dan kita akan lihat betapa ya orang Yahudi ini memiliki sifat sangat membangkang kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan sangat kufur nikmat ya. Nah, wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Dan laksanakanlah janjiku. Ya janji kalian kepadaku. Karena ya nanti insyaallah kita akan baca juga apa saja janji yang telah diambil dari orang Bani Israel kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi sayangnya mereka banyak melanggar janji. Ufi bi ahdikum, ya niscaya aku akan apa namanya memenuhi janji kepada kalian. Wa iya ya farhabun, dan hanya kepadaku ya farhabun, hendaknya kalian takut ya. Jadi ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Di tafsirnya kita bisa melihat bahwasanya fa in faltum dzalika, artinya kalau misalnya kalian melaksanakan janji Allah Subhanahu wa taala, maka utammim lakum ma wa'adtukum bihi min ar-rahmati fid dunya wan najati fil akhirah. Maka aku sempurnakan bagi kalian apa yang telah aku janjikan kepada kalian berupa rahmat di dunia dan keselamatan di akhirat. Tapi ya, kalau kalian tidak mau melaksanakannya, wa iyaya wahdi fa khafuni, dan hanya kepadaku sajalah hendaknya kalian takut. Wahdaru niqmati, dan waspadalah, hati-hatilah terhadap kemarahanku, kemurkaanku. Inna qattumul ahda, jika kalian melanggar janji. Wa kafartum bi, dan jika kalian kufur kepadaku. Ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel, kepada keturunan Nabi Yakub alaihi salatu wasalam, agar mereka melaksanakan janji mereka. Nanti insyaallah kita akan baca apa saja janji mereka. Di antaranya adalah mereka berjanji hanya menyembah Allah saja, ya, dan melaksanakan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan ayat yang ke-41 ya. Nah. Ya, silakan Faisal dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati tamanan qalila wa iyyaya fattaqun, dan berlimanlah kalian dengan apa yang telah aku turunkan yang membenarkan apa yang ada pada kalian, dan janganlah kalian menjadi orang yang pertama kafir dengannya, dan janganlah kalian menjual ayat-ayatku dengan harga yang murah, dan bertakwalah kalian kepadaku. Ya, ya Rob. Wa harfu atfin. Aminu, isi naf. Aminu fi'il amr fa'ilnya wau bima jar majrur anzaltu fi'il madi fa'ilnya ta musaddiqan maf'ul bi. Maf'ul bi dari mana? Maf'ul apa ini? Taukid. Musaddiqan ini hal ya? Oh, hal. Lima jar majrur ma'akum ma'a dorof. Dorof ya. Dorof makan. Dorof makan kum mudof ilahi wala wa harfu atfin la lam nafi takunu fi'il amr fa'ilnya wawu takunu itu fi'il takunu itu fi'il mudhari naqis ya. Fi'il mudhari naqis berarti isimnya wawu ya. Ya wawunya awala ini khabar kananya kafirin mudhaf ilaih bihi jar majrur wa harfu atfin lam naf la lam munafi tashtaru fi'il mad fi'il mudhari fa'ilnya wau tashtaru fi'il amri zat fi'il mudhari benar kan ada la harfu nahyin ini tadi jangan bilang nafi tapi nahyin ya harfu nahyin nahyin nahyin nahyin ini fi'il nahyin ya. Oh iya ya tasaru fil mudhari fa'ilnya wau bi aya bi harfu bi ayati jar majrur yaknya mudhaf ilaih ya tad. Nah samanan qalila maf'ul mutlak ya. Hah? Maf'ul. Wala tashtaru samanan qalila. Janganlah kau jual harga yang sedikit. Berarti apa nih? Hal. Maf'ul bi. Maf'ul bi. Maf'ul bi. Oh. Wa iya ya maf'ul bi muqaddam. Tadi lo qalilan itu na'atnya. Nah, oh qalilan na'atnya. Wa iya ya. Iya ya maf'ul bi muqaddam fatakun fil amr fa'ilnya wau ninya nun koya kemudian yang mutakalim yang dibuang sebagai maf'ul bi ya. Oh maf'ul bi. Nah ayo wa aminu ya bani Israila bil Qur'ani alladhi anzaltuhu ala Muhammadin nabiyillahi wa rasulihi muwafiqan lima ta'lamunahu min sahihi taurati wala takunu awwala fariqin min ahlil kitabi yakfur bihi wala tastabdilu bi ayati tamanan qalila min hutamid dunya azza'ili wa iyaya wahdi fa'malu bita'ati watruku maksiyati dan berlimanlah kalian wahai Bani Israel pada Al-Quran yang telah aku turunkan kepada Muhammad Nabi Allah dan Rasulnya muwafiqan sepakat ya yang sesuai. Oh, yang sesuai untuk apa yang kalian kerjakan. Ta'lam. Kalian ketahui dari kebenaran Taurat. Taurat. Dan janganlah kalian menjadi kelompok pertama dari ahli kitab yang kafir dengannya, kafir kepadanya, dan janganlah kalian menjual ayat-ayatku dengan harga yang murah dari hutum apa sih? Ya dari kenikmatan dunia ya yang sementara. Dari kenikmatan dunia yang sementara dan hanya kepada-Ku-lah semata kalian mengerjakan ketaatan, maka kerjakanlah ketaatan kepada-Ku dan tinggalkanlah maksiat kepada-Ku. Tepe, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Barakallahu wa iyyakum. طيب وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم dan berimanlah kalian dengan apa yang telah aku turunkan yaitu Al-Qur'an ya musaddiqa ya membenarkan lima ma'akum apa yang ada pada kalian maksudnya sebetulnya kalau mereka mau jujur orang Yahudi orang Bani Israel ini ya mereka bisa menemukan kabar tentang kedatangan Nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Taurat mereka. Ya, tetapi pendeta-pendeta mereka karena mereka hasad, mereka kecewa Nabi terakhir ternyata bukan dari bangsa Bani Israel, maka mereka hapus ya ayat-ayat tentang kabar kedatangan Nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi baik orang Yahudi ataupun orang Nasrani, mereka sama-sama telah dikabarkan tentang kedatangan Nabi yang terakhir. Ya. Karena sebetulnya semua agama ya, Yahudi, Nasrani itu seruannya adalah sama, agar mereka hanya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Bahkan seluruh Nabi dari Adam ya, sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mereka menyeru kepada hal yang sama, mendakwakan hal yang sama, membawa risalah yang sama. Oleh karena itu, satu kitab dengan kitab yang lainnya, itu saling mendukung satu sama lain. Ya, saling mendukung satu sama lain. Akan tetapi, karena mereka tertipu dengan kemilau dunia, ya sehingga mereka akhirnya ya lebih milih untuk kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal kalau mereka mau jujur, sebetulnya Al-Quran ini mendukung ya kebenaran isi Taurat. Karena kabar kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelas termaktub dalam Taurat ya. Kemudian wala takunu awwala kafirin bi. Dan janganlah kalian menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Jadi lucu. Ya kalau kita lihat ya di masa jahiliyah orang Yahudi itu ketika mereka berselisih dengan orang Arab, ya, mereka selalu mengatakan tunggu saja kedatangan Nabi terakhir, ya yang mana Nabi ini, ya kami akan mendukungnya untuk menghancurkan kalian semua orang-orang Arab. Ini adalah ancaman dari orang Yahudi kepada orang Arab tiap kali mereka berselisih, ya, karena memang mereka selalu menanti kedatangan Nabi yang terakhir. Tapi anehnya, ya, ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat sebagai Rasul, ya, mereka tidak mau beriman. Bahkan mereka adalah orang yang pertama kali kafir kepada Rasulullah. Bahkan mereka adalah orang yang paling pertama kafir kepada Al-Quran. Ini adalah sifat buruk orang Yahudi. Padahal mereka menanti kedatangan Nabi terakhir, bahkan saking jelasnya penantian mereka, itu selalu terucap dari lisan-lisan mereka, terutama ketika mereka berselisih dengan orang lain. Ya. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Dan janganlah kalian ya membeli ayat-ayatku ya, ya dengan harga yang sedikit. Ya, jadi jangan sampai kalian mengubah isi Taurat ya hanya untuk kesenangan dunia yang sementara. Kesenangan dunia yang remeh, yang kecil. Ya. Tidak ada apa-apanya dibanding ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam Taurat. Ya, jadi ini merupakan pengingat dan sekaligus informasi bagi kita, kaum muslimin bahwasanya sebetulnya Taurat itu jelas sekali menjelaskan kedatangan Nabi yang terakhir. Akan tapi ya ketika mereka tahu bahwasanya nabi terakhir adalah dari bangsa Arab, mereka kecewa, mereka hasad. Kenapa tidak dari Bani Israel? Padahal banyak nabi yang diutus kepada kami. Ya, sehingga baik sekali menurut mereka kalau yang terakhir pun dari bangsa Bani Israel. Nah, ketika mereka dapati nabi terakhir dari bangsa Arab, mereka pun mengubah ubah isi Taurat, ya. Mereka ubah sekena ya sesuka hati mereka. Hanya demi keuntungan duniawi semata. Karena memang ya penyakitnya orang yang dimuliakan seperti pendeta itu adalah ya mereka takut kehilangan jabatan. Mereka takut kehilangan kedudukan mereka. Mereka takut kehilangan mata pencaharian mereka. Dan model semacam ini kita temukan dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Zaman sekarang ya kita dapati orang-orang yang ya para pembela kesesatan ini, orang-orang yang mereka tetap kokoh ya, tetap tidak mau ya meninggalkan kemaksiatan, tidak mau meninggalkan kesesatan mereka, ya rata-rata alasannya itu demi dunia, ya. Demi kedudukan, demi jabatan, ya. Kemudian demi mata pencaharian mereka. Rata-rata seperti itu. Jadi sebetulnya sejarah itu akan terus berulang, ya. Sejarah akan terus berulang, hanya pelakunya aja yang beda-beda, ya. Satu generasi akan menggantikan generasi yang lain. Wa iyyaya fattaqun, dan hanya kepada-Ku lah hendaknya kalian bertakwa. Dan mana takwa adalah melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Jadi ini adalah beberapa wasiat yang Allah berikan kepada Bani Israel. Baik, lanjutkan ayat yang ke-42. Silakan Bu Ida. Ya Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la talbisul haqqo bil batili wa ta'tumul haqqo wa antum ta'lamun. Dan janganlah kalian mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kalian sembunyikan kebenaran padahal kalian mengetahuinya. Nah, al-wawu harfu istinaf ya, seperti atau. Yeah, boleh dibaca. Kemudian la harfu nahyin. Talbisu. Nahyin apa nahyin? Oh, janganlah. Nahyin. Nahyin. Larangan. Ya. Talbisu itu fi'il mudori. Alwaw sebagai fa'ilnya. Al-haqqo itu maf'ulun bi. Bilbetili jar majrur. Alwaw harfu atof. Tak tumu ini fi'il mudhari, fa'ilnya al-wawu. Al-haqqo maf'ulun bi. Wawu ini harfu atau pahaliyah ya Ustaz ya? Wawunya wawu hal ini. Wawu hal ya, harfu hal haliyah. Antum mubtada ta'lamuna fi'il mudhari. Al-wawu sebagai fa'il, antum ta'lamuna sebagai hal. Baik, ayo baca tafsirnya. 42. Wala tulhitul haqqol ladzi. Wala tuhlitul haqqol ladzi bayyantuhu lakum bil batilil ladzi iftaraitumuhu wahdaru kidmanal haqqi as-sarihi min sifati nabiyillahi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati fi kutubikum wa antum tajidunaha maktubatan indakum lima ta'lamuna minal kutubillati aydiyakum. Bi'aidikum. Bi'aidikum. Dan janganlah kalian mencampur adukkan yang benar, kebenaran yang telah aku jelaskan kepada kalian dengan yang batil, yang kalian ada-adakan. Dan berhati-hatilah kalian untuk menyembunyikan kebenaran yang telah jelas dari sifat-sifat Nabi Allah dan Rasul Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di dalam kitab-kitab kalian. Dan kalian akan mendapati sifat-sifat Nabi itu tertulis di sisi kalian di dalam apa yang telah kalian ketahui dari kitab-kitab kalian yang ada di tangan kalian. Baik ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Wafika barakallahu fiik wa iyyaka. Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lam. Dan janganlah kalian campur adukan antara yang hak dengan yang batil. Wa taktumul haqqo, dan kalian sembunyikan yang hak. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahuinya. Jadi ayat ini jelas sekali menunjukkan kepada kita kaum muslimin bahwasanya orang Yahudi itu telah mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Ya, mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan. Karena sesungguhnya kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sifat-sifat Nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini jelas ada di dalam kitab mereka. Ini jelas ada dalam kitab mereka. Dan mereka pun mengetahui dan memahaminya. Bahkan mereka menanti kedatangan Nabi yang terakhir. Akan tetapi ketika mereka tahu bahwasanya Nabi yang terakhir ternyata bukan dari golongan mereka, mereka pun enggan. Mereka pun tidak mau beriman. Jadi hati-hati ya. Jangan sampai kita merasa ta'assub. Ya, ta'assub itu adalah membanggakan kelompok kita. Membanggakan suku kita. Membanggakan grup kajian kita. Jangan sampai. Karena ya sudah terlalu banyak ya contoh yang menunjukkan bahwa kesombongan, kebanggaan itu bisa menyesatkan. Ya kemarin kita membaca kisah bagaimana ya akhirnya iblis ya ini dikeluarkan dari surga. Itu hanya karena masalah kesombongan. Mereka ujub ya, sombong, bangga dengan diri mereka. Begitupun orang ya Bani Israel, orang Yahudi, mereka pun tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad untuk alasan yang sangat sederhana. Mereka kecewa, mereka hasad ya. Karena mereka merasa adalah umat pilihan. Mereka merasa ras yang ya spesial. Karena banyak sekali rasul dan kitab yang diturunkan kepada mereka. Jadi hati-hati dengan penyakit yang namanya kesombongan, ujub diri. Baik membanggakan diri sendiri ataupun membanggakan kelompok sendiri, ini jangan sampai. Karena sikap yang semacam ini bisa membutakan kita dari kebenaran. Contohnya sangat jelas, Bani Israel, orang Yahudi, tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad hanya karena masalah sepele. Hanya karena Nabi Muhammad itu bukan dari golongan mereka. Maka sekali lagi hati-hati ya, dengan berbangga dengan diri sendiri atau berbangga dengan kelompok sendiri. Nah, jadi jelas dalam tafsirnya bahwasanya orang Bani Israel ini, mereka sebetulnya mengetahui ya, wahdaru kitmanal haqqis sharih. Dan hati-hatilah kalian ya karena menyembunyikan kebenaran yang sangat jelas ya. Jadi mereka sebenarnya tahu, cuma mereka sembunyikan. Padahal ya sifat-sifat Nabi itu jelas ya. Allati fi kutubikum, jelas ada dalam kitab kalian. Wa antum tajidunaha maktubatan indakum, dan kalian mendapati ya namanya, sifatnya, kabar tentang kedatangannya maktubatan indakum, tertulis di sisi kalian. Jadi jelas sekali bahwasanya orang Yahudi ini mereka ya menjual ayat-ayat Allah demi dunia. Ya, mereka tidak mau kehilangan kedudukan mereka, mereka tidak mau kehilangan mata pencaharian mereka, sehingga akhirnya mereka ubah ayat-ayat Allah, mereka ganti. Dan mereka yang menurut mereka tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka ganti, mereka hilangkan, mereka sembunyikan. Ya, maka ya sekali lagi hati-hati terhadap sifat yang semacam ini. Baik, kita lanjutkan ayat yang ke-43. Silakan Bu Reni ya. Iya. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan tunaikanlah salat dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Wau harfu atfin aqimu fi'il amr. Fa'ilnya wau as-salata maf'ul bi. Wa'nya harfu atfin atu fi'il amr wau'nya fa'ilnya az-zakata maf'ul bi. Irka'u wa'nya harfu atfin irka'u fi'il amr wau fa'ilnya ma'arrofi'in jar majrur. Akhirnya fi dinil islami bi antuti musolata alal wajhi sahihi kama jaa biha nabiyullah wa rasuluhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ta'uddu zakata al mafruḍata alal wajhi al mashru'i wa takunu ma'ar raki'ina min ummatihi sallallahu alaihi wasallam dan masuklah ke dalam agama Islam dengan mendirikan sholat di atas apa Ustaz? wajah yang benar, maksudnya apa yang diartikannya ya, di atas cara yang benar, dengan cara yang benar kama aja biha, sebagaimana telah datang Nabi Allah dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengannya gitu. Wa ta'uddu zakat dan tunaikanlah zakat yang wajib tadi apa di atas apa dengan jalan. Cara. Jadi wajib itu dengan jalan. Oh, dengan jalan sesuai syariat gitu ya. Dengan yang disyariatkan. Dengan cara yang disyariatkan. Takunu dan jadilah kalian bersama orang-orang yang ruku dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa rak'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat serta tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang yang ruku. Ini adalah seruan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel agar mereka mau masuk ke dalam Islam. Wadkhulu fi dinil islami dan masuklah kalian ke dalam agama Islam. Bi an tuqimus salata 'alal wajhi sahih. Dengan cara melaksanakan salat, menegakkan salat 'ala wajhi sahih di atas tata cara yang benar. Kama jaa biha nabiyullahi wa rasulihi wa rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tu'addu zakat al-maqrudata al-wajh al-mashru'i. Dan engkau menunaikan zakat yang diwajibkan ya, dengan cara yang disyariatkan. Wa takunu ma'ar raqiina min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Dan agar kalian menjadi orang yang satu barisan dengan orang-orang yang ruku dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini beberapa wasiat yang Allah berikan kepada Bani Israel agar mereka mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada seluruh nabi-nabinya tanpa kecuali. Dan ini adalah keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Islam. Orang Yahudi hanya mau beriman kepada Nabi Musa dan kitabnya Taurat. Orang Nasrani hanya mau beriman kepada Nabi Isa dan kitabnya Injil. Itu pun dengan keimanan yang palsu. Orang Yahudi dan Nasrani ini beriman dengan Nabi dan kitab mereka dengan keimanan yang palsu. Karena mereka mengubah-ubah isinya. Mereka menyelewengkan keimanannya. Bahkan orang Nasrani ya, menjadikan Nabi sebagai Tuhan mereka. Adapun umat Islam, ya, kita beriman kepada seluruh Nabi yang Allah utus kepada manusia. Kita beriman kepada Nabi Musa dan kitabnya Taurat. Kita beriman kepada Isa dan kitabnya Injil. Dan kita pun beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan kitabnya Al-Quran. Inilah kesempurnaan agama Islam. Karena kita menggabungkan risalah, dakwah, seruan seluruh Nabi dan Rasul. Bahkan kita beriman dengan seluruh kitab yang Allah turunkan tanpa kecuali dan tanpa mengubah. Kita beriman kepada Rasul dan kitab sesuai dengan apa yang Allah kabarkan dalam Al-Quran. Ya. Ini keistimewaan umat Islam. Kita menghimpun, menggabungkan ya, kebaikan. Karena kita beriman dengan semua Nabi. Berbeda dengan Yahudi. Yahudi hanya mau beriman kepada Nabi dan kitabnya. Begitupun Nasrani. Adapun umat Islam, Masya Allah. Kita beriman dengan seluruh Nabi dan Rasul. Kita beriman pada seluruh kitab yang Allah turunkan. Ya meskipun kita meyakini bahwasanya kitab Taurat dan Injil yang ada sekarang itu bukanlah kitab Taurat dan Injil yang asli. Ya para pendeta-pendeta mereka telah mengubah-ubah isinya. Telah menambah atau menguranginya. Berbeda dengan Al-Qur'an. Ya Al-Qur'an ini masya Allah istimewa. 1400 tahun telah berlalu tapi apa yang kita baca sekarang inilah yang dibaca oleh Rasulullah dan para sahabat. Ya, Allah telah menjamin bahwasanya Al-Quran ini akan terjaga keasliannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkannya Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Satu huruf saja ada orang yang mencetak Al-Quran dengan huruf yang berbeda, itu pasti akan ada yang mengetahuinya. Karena betapa banyak orang yang hafal Al-Quran, ya. Ini berbeda dengan keadaan kitab yang lain. Ya, ya sudah tidak terjaga keaslian. Maka kita bersyukur sebagai seorang Muslim. Ya. Nah, satu ayat lagi, insya Allah. Ada yang belum baca? Pak Andi Pras nih, kayaknya dari awal belum baca Pak Andi. Ya, Pak Andi. Oh, tapi dari awal Pak Andi nggak bisa dinyalakan mic-nya ya. Tep, berarti kita ke siapa sekarang? Ke Faisal aja lah ya. Eh, Faisal dibaca yang terakhir. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Atakmuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum ta'luna al-kitaba kitaba afala ta'qilun. Diartikan dulu. Apakah kalian menyuruh orang-orang untuk melakukan kebaikan dan kalian melupakan sedangkan diri kalian sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri dan kalian membaca kitab tidaklah kalian mengerti apa ya apakah kalian tidak berakal gitu. Harfu hamzah. Ya, alhamzatu. Alhamzatu harfu istifham. Tak muruna fi'il mudhari, fa'ilnya wau. An-nasa maf'ul bihi fil birri jar majrur. Wa harfu atfin tansawna fi'il mudhari fa'ilnya wau. Anfusakum maful bihi mudhof hukumnya mudhof ilaih wa wa ini apa ya tuanya atsin juga harfu atsin antum yang mana ya wa tansa nafsakum gitu atau yang wa, antum wa antum ini lebih cepat wa hal ya hal wa hal antumnya mubtada mubtada tatluna fil mudhari fa'ilnya wau terus khabar mubtada alkitaba maf'ulun bihi afala afala apa itu hamzanya ada istifham hamzanya istifham lamnya fa'nya fa'nya huruf ataf oh huruf ataf lamnya la la nahyi la-nya la la eh la nafi nafi apa nahyi yo ya apa itu nahyi nahyi benar ya nahyi tak kilo nafi ya eh nafi karena kan artinya tidak bukan oh, jangan tidak ya tak kilun fil mudhari fa'ilnya wau. Terus tafsir. Ya, tafsirnya. Ma'ak baha halakum wa hala ulama'ikum hina ta'murunan nasa bi'amali khairati wa tatrukuna anfusakum fala ta'murunaha bil khairil azimi. Wa huwa al-islamu wa antum taqra'una tawrata allati fiha sifatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa wujubul imani bihi afala tasta'miluna uqulakum isti'malan sahihan ma akbaha betapa jeleknya, betapa jeleknya, betapa buruknya kondisi kalian dan kondisi ulama-ulama kalian ketika menyuruh orang-orang untuk mengerjakan kebaikan, akan tetapi kalian meninggalkan diri diri kalian sendiri dan janganlah kalian menyuruhnya dengan kebaikan yang agung. Dengan kebaikan yang agung. Agung. Yaitu dan yaitu Islam. Yaitu Islam. Dan kalian membaca Taurat yang di dalamnya terdapat sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mewajibkan dan kewajiban dan kewajiban beriman kepadanya. Apakah kalian tidak menggunakan akal-akal kalian dengan menggunakannya dengan benar? Nah. Terus? Udah. Tem ya barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Afala taqilun? Apakah engkau memerintahkan, apakah kalian memerintahkan manusia dengan kebaikan sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri dan kalian ya membaca kitab maksudnya Taurat ya afala taqilun tidakkah kalian berpikir ya di sini dijelaskan di tafsirnya ma'ak bahalakum wa hala ulamaikum ya betapa buruknya keadaan kalian dan keadaan pendeta-pendeta kalian ketika kalian memerintahkan manusia untuk mengerjakan kebaikan sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri ya fala ta'murunaha bil khairil 'adzim maka janganlah ya kalian memerintahkannya dengan kebaikan yang agung yaitu Islam. Wa antum taqra'una al-Taurat, dan kalian pun membaca Taurat allati fiha sifatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa wujubul imani bihi, yang mana dalam Taurat itu terdapat sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kewajiban beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afala tasta'maluna, ya. Tasta'miluna, ya. Afala tasta'miluna uqulakum istimalan sahihan, apakah kalian tidak menggunakan akal kalian dengan cara yang benar? Ini merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang Yahudi. Ya, orang Yahudi yang mereka suka memerintahkan manusia untuk melakukan kebaikan, tetapi mereka melupakan diri mereka sendiri. Padahal mereka dia membaca Taurat. Dan jelas sekali bahwasanya dalam Taurat itu ada kabar tentang sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ya kewajiban untuk mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi mereka tidak mau melakukannya. Maka orang-orang yang semacam ini ya kata Allah Subhanahu wa taala afala taqilun, artinya mereka punya akal tapi tidak bisa menggunakan akalnya dengan cara yang benar. Dan ayat ini juga berlaku untuk kita umat Islam ya. Jangan sampai kita menyuruh orang lain untuk melakukan kebaikan sedangkan kita sendiri tidak mau melaksanakannya ya. Ini namanya orang yang munafik ya. Kita merintahkan orang untuk melakukan kebaikan tapi kita melupakan diri kita. Ya, kita jangan sampai seperti ini karena ini sifatnya orang Yahudi. Ya oleh karena itu kalau kita ya ingin menyuruh orang kepada kebaikan maka pastikanlah kita adalah orang yang paling terdepan melakukannya. Kemudian janganlah kita melarang ya orang lain dari sesuatu ya lalu kita melakukannya. Kalau kita ingin ya menasihati orang untuk meninggalkan suatu perbuatan dosa, maka jadilah orang yang paling jauh darinya ya. Jangan sampai kita menyuruh kepada kebaikan lalu kita melaksanakannya, ya tidak melaksanakannya. Sebaliknya ada larangan malah kita lakukan ya. Seorang muslim itu adalah seorang yang bertakwa, yaitu orang yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian materi kita pada pagi hari ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Budaya Yelis bertanya ya. Jadi mementingkan golongan itu sudah dimulai sejak zaman itu ya Ustaz. Seperti yang terjadi saat ini. Ya, memang. Jadi merasa ujub, merasa sombong dengan diri sendiri ataupun dengan golongan sendiri, ini sudah terjadi sejak zaman dahulu kala ya. Orang Yahudi itu kan ya, mereka tidak mau beriman kepada Muhammad hanya karena mereka hasad ya. Nanti soal kita akan temukan ayatnya yang menjelaskan bahwasanya yang menyebabkan orang Yahudi tidak mau beriman kepada Muhammad adalah mereka hasad. Kenapa nabi terakhir itu diturunkan ya apa namanya dari bangsa Arab? Padahal kalau mereka mau telusuri kan sebetulnya ya baik Yakub alaihissalatu wassalam maupun Ishak itu dua-duanya merupakan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nah, jadi pada dasarnya manusia itu nenek moyangnya sama. Jadi janganlah kita mencari-cari perbedaan. Ya, jangan hanya karena beda suku, ya, lalu membuat kita saling berselisih. Padahal persaudaraan di atas Islam itu jauh lebih kuat. Ya, ini juga menjadi pelajaran bagi kita bahwa jangan sampai ya perbedaan fikih yang kita jalankan, ya ada NU, ada Muhammadiyah, ada Salafi, ya ada lagi yang lainnya, banyak sekali ormas-ormas Islam. Jangan sampai perbedaan-perbedaan itu menyebabkan kita saling bermusuhan. Jangan sampai seperti itu. Karena sekalipun misalnya kita berbeda dengan sahabat kita, dengan teman kita di NU, di Muhammadiyah, ya di kelompok lain, tapi kita masih sama di atas akidah yang sama. Kita sholat menghadap kiblat yang sama. Kita berakidah dengan akidah yang sama. Kitab-kitab pun kitab yang sama. Jadi jangan sampai kita melupakan asas ini, bahwasanya kita di atas persaudaraan, di atas tali Islam, ya seperti itu. Demikian materi kita pada pagi hari ini, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika